Saya adalah magnet uang. Hidup saya makmur dan sejahtera. Uang mengalir kepada saya dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber secara terus-menerus. Saya dikelilingi oleh uang. Hidup saya penuh kelimpahan. Kekayaan datang pada saya secara terus-menerus. Saya mengizinkan diri saya menarik kelimpahan dan kemakmuran. Saya percaya saya sedang menciptakan kelimpahan dan kemakmuran. Saya menjadi magnet uang. Saya beralih dari pemikiran yang penuh kekurangan ke arah pemikiran penuh kelimpahan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Saya menjadi semakin makmur di setiap harinya. Hidup saya sekarang berlimpah dan selalu berlimpah. Keberuntungan selalu datang pada saya. Saya menjadi pribadi yang rajin bekerja. Saya berubah menjadi orang yang sangat kreatif. Saya selalu tahu bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang benar. Saya merasa bersyukur dan bahagia karena saya yang sekarang menjadi lebih makmur, sehat, rajin, dan kreatif. Saya menikmati uang yang banyak. Kelimpahan mengalir pada saya dengan mudah. Saya mampu berpikir besar. Saya berfokus pada kelimpahan. Saya adalah magnet uang yang menarik banyak uang datang pada hidup saya. Saat ini, saya sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Saya mencintai kelimpahan dan kemakmuran, dan saya menariknya dengan mudah. Saya menarik kemakmuran yang tak terbatas. Saya adalah jiwa yang bebas melakukan hal-hal yang saya suka. Saya memilih untuk kaya, bahagia, dan sehat. Saya adalah seorang magnet uang. Uang selalu tertarik pada saya. Saya benar-benar menarik kelimpahan. Saya menarik kemakmuran ke dalam hidup saya. Saya terlahir untuk menjadi magnet uang dan kebahagiaan. Saya orang yang penuh kasih sayang dan keberlimpahan. Saya selalu melihat kesempatan di sekitar saya. Saya magnet rezeki. Saya mengizinkan diri saya untuk melihat hal-hal yang baik dalam hidup saya dan saya sangat menikmatinya. Semua orang dan segala hal di sekitar saya selalu menyemangati saya. Saya selalu beruntung dalam segala hal. Kemakmuran ditarik oleh saya. Segala peluang selalu datang pada saya. Rezeki selalu mengalir pada saya. Kemakmuran ada di setiap bidang di dalam hidup saya. Saya membiarkan diri saya makmur dan berlimpah. Saya memiliki kelimpahan yang tak terbatas. Hari-hari saya dipenuhi kebahagiaan, sehat, dan berlimpah. Rezeki selalu datang pada saya dalam bentuk apapun. Semua hal yang saya cari sekarang sedang mencari saya. Saya bersyukur pada kemakmuran yang saat ini menjadi milik saya. Saya bersyukur karena segala sesuatu yang baik mengalir ke dalam hidup saya sekarang. Saya selalu punya banyak uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya berhak untuk hidup dalam kemakmuran dan kaya. Semua yang saya inginkan ada di tangan saya saat ini. Saat ini saya punya sejumlah uang yang besar. Melalui kekuatan pikiran bawah sadar saya menarik semua hal yang saya inginkan ke dalam hidup saya. Saya memiliki lebih dari apa yang saya harapkan di segala bidang yang saya tekuni. Uang mengalir pada saya. Saya kaya. Saya bebas memilih apa yang saya alami di dalam hidup saya. Saya adalah magnet uang. Uang selalu datang pada saya. Lebih banyak uang yang saya habiskan, lebih banyak uang lagi yang datang pada saya. Uang selalu datang dan mengalir secara terus-menerus ke dalam hidup saya. Saya selalu berpikir positif tentang uang dan kekayaan. Saya menerima uang dengan hanya berpikir tentang keberlimpahan. Uang datang pada saya dengan mudah dan secara cuma-cuma. Saya menerima banyak sekali rezeki dari alam semesta. Saya menerima banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam hidup saya. Saya memiliki pola pikir tentang uang. Saya mengikuti arus kemakmuran. Saya merasa kekayaan mengalir pada saya saat ini. Saya menarik kesuksesan pada setiap apapun yang saya kerjakan dan tekuni. Saya memiliki uang lebih dari yang saya harapkan untuk setiap apapun yang saya inginkan. Saya sedang menarik uang uang dan uang dari berbagai sumber. Saya mencintai uang dan uang mencintai saya. Hidup saya penuh keberlimpahan di setiap bidang yang saya tekuni. Saya benar-benar bahagia dengan uang yang saya dapatkan sekarang. Saya bahagia, sehat, dan sejahtera. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya. Saya adalah magnet uang yang powerful. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya menghargai semua yang sudah saya tarik ke dalam hidup saya.